sari malakita Duros tatuna marrege ina Niro ni harak na deba Kau kale pamutok laina Hargain tapang epasta Pata mamaro hudik jangina Pago hari burona Umutur ma iya dagingina Umut mamir jahit Apira marat siya muninang tati parea rea Tohot masimang iloina Ibas maratopa topa Laos marasorik soringina Lakanik si manjoja Tumba, reke tumba Apa tadi tumba Sari alat kita Turus tetuna marrege kina Nidok ni alat na deba Kau kale pamurdok nainam Kargai na pangebas na Sipata mamar hudin janina Pagung hari burona Umutur ma iya dagingina Umut mampir jahir jak Api yang marat siya munina Tadi parea-rea Jok masih mangiro ina Ibas mara topa-topa Laos mara sorik-soring ina Lakani si manjoja Tumba Reke tumba Amor, matur